Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu waruhau adrikni faqad dolam tuabata warubini walaysali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksun halika ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadrotil aliyah amma ba'du. Hadrotal mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin hadirat jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, juga kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya muliakan. Ya mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa ngaji kembali secara rutin, menggali ilmu yang berhubungan dengan hikmah. Ya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya, ya semoga sanjungan solawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para wali-walinya Allah min awwalihim ila akhirihim, khususon hadrati gausi hadza zaman wa awanihi wa syairi aulia illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga beliau yang saya sebut di atas benar-benar mau kerso memberikan jangkungan doa restunya kepada kita, sehingga kita dalam keadaan senantiasa dibimbing sehingga menjadi manfaat hidup kita, akhir hayat kita, bi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, ini sehubungan dengan pengajian yang lalu, sebelum kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam tubuh manusia ini ada musuh sing paling besar. Musuh itu adalah dirimu sendiri. Musuh itu adalah sifat-sifat basyariah. Ya basyariah kita. Sifat keaku-akuan. Sifat-sifat yang muncul dari diri manusia itu sendiri. Itu musuh. Dan musuh yang paling hebat, musuh yang paling berat, ya itu tadi ma'asyiral hadirin. Banyak di antara kita, walaupun ibadahnya sudah bagus, walaupun syariatnya sudah unggul, bahkan mujadahnya sudah betul-betul baik, tapi kalau kita masih lengah dengan diri kita, lengah dengan sifat basyariah yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini akan menjadi penghalang ma'asyiral hadirin. justru itu menjadi hijab aling-aling, sehingga walaupun nampak bagus ibadah kita, tapi kalau itu kita tidak waspada, justru ini yang akan menjadikan kita semakin jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lahirnya nampak bagus, indah. Lahirnya nampak ini kok nggih positif. Nampak ahli ibadah. Nampak koyok wali Allah, wali nampaknya. Tapi kalau kita ndak waspada dengan diri kita, ya ini kecegur ini istilahnya. Istilahnya nanti itu kejeglong. Karena nanti itu urusannya dengan Allah yang Maha menilai. Maka dengan dakwah yang kemarin, kalau ingin bahagia dunia akhirat gitu ya, kalau ingin menjadi hamba Allah yang sejati, Abdullah Hakon, hambanya Allah yang sejati, bukan imitasi seperti kita ini. Ketoi ibadah ya, tapi tidak nyembah Gusti Allah, masih diaku, masih merasa aku ahli ibadah, aku sudah baik, aku sudah pengamal wahidiyah. Ya, ini namanya hamba Allah tapi masih imitasi, karena masih mengaku itu hadirin. Artinya dia tidak menyembah kepada Allah, tapi yang disembah ya nafsunya itu tadi. Kalau ingin begitu, lepaskan dirimu itu, tinggalkan dirimu, harus ditinggalkan. Ukhruj min awsofi basyariyatika, tinggal no dirimu. Keinginan sing ono di jerune awakmu, ngaten nggih, yang ada di dalam diri kita, keinginan ingin itu, ingin itu, ini harus diarahkan untuk Allah titik lillah bila. Walaupun nampaknya baik, tapi harus diarahkan. Saya nanti ibadah ini nanti selamat dunia akhirat. Walaupun itu baik, tapi harus ditembuskan ke Allah. Ya, selain itu yang paling utama, ibadahku hanya untuk Allah. Sebab aku percaya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Gusti Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ini harus di hati-hati, hadirin-hadirin. Karena semuanya harus keselip, niatnya tidak lurus kepada Allah. Ini artinya ibadah kita ini ditunggangi oleh nafsu, kalau menurut beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Jadi keluarkan dari dirimu. Dirimu jangan ikut campurkan ketika menyembah kepada Allah. Artinya ketika kamu, ketika kita menghadap kepada Allah, harus dileburkan dirimu, ditiadakan. Karena yang ada hanya Gusti Allah, titik. La maujuda illallah, tiada yang wujud, dirimu pun tidak wujud. Bahasanya nol kalau saya nyebut. Nol bukan menyimpang. Nol itu dari wahidiyah, dari mu'alif. La maujuda, artinya nol, tidak ada apa-apa. Illallah yang ada, Gusti Allah. Lelek sing ono Gusti Allah, berarti semua ibadah kita arahnya ya kudunang Gusti Allah. Gitu. Tidak boleh arahnya ke selain Allah. Walaupun kita disuruh mencari surga, mencari pahala, tapi hati yang paling dalam semuanya harus lillah, murni. Ini kalau ingin bahagia dunia akhirat. Jangan tertipu dengan diri kita. Kita rewangi mujahadah tekun. Ya, kita upayakan kita mujahadah di mana-mana. Dengan tirakat yang luar biasa, dengan puasa. Malam bangun, menangis. Tapi hatimu kemana? Gitu loh. Hati kita kemana? Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan diri sendiri. Kan sudah jelas toh ma'asirul hadirin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu di dalam surat Al-Bayyinah itu kan sudah jelas toh. Aku tidak memerintah kalian untuk apa-apa, melainkan kalian ku perintah ketika sholat, ketika mujahadah, ketika kita ingat pada Allah, ketika kita sedekah, ketika kita menangisi dosa, illal ya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan hanya menyembah kepada Allah, untuk Allah mukhlishin murni, hanya Allah titik. itu ayatnya sudah jelas. Tapi kita kan sering tertipu dong nggih hadirin, masyiral hadirin. Ini jangan, ini harus lurus dulu hatinya. Makanya zaman Rasulullah itu ketika pertama kali ngerubah karakter jahiliyah, karakter jahiliyah yang sangat itu adalah zaman jahiliyah kebobrokan, zaman kebodohan, itu yang ditandangi di sekitar Gusti Rasul, yang diupayakan bukan kepinteran nih, bukan akalnya, bukan pandainya membaca kitab, bukan sujud sholatnya, tidak. 13 tahun di Mekah tidak ada sholat, puasa, zakat belum ada. Karena itu nanti di Madinah diterangkan di surat Nabawi ya, yaitu di Madinah itu baru ada. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? 13 tahun itu mendandani hati di sini. Jadi hati ini sendiri didandani di sini. Setelah hatinya murni bertauhid kepada Allah, sahabat sudah mampu meleburkan diri. Karena yang dipandang Gusti Allah, man arafallahu arafal haqqo fi kulli syai. Itu dalam metode tasawuf. Sahabat itu dulu wis iso mandeng, istilah itu wis betul-betul syuhud wonten ngersanipun Allah. Lan sapa wonge sing iso memandang Allah syuhud di hadapan Allah. Artinya hatinya itu sudah dibuang aku ndonok jerone ati. Dirinya itu sudah disisihkan, itu di hati. Bisa meleburkan diri, bisa meniadakan diri, dan bisa membuat dirinya itu nol, tidak ada apa-apa. La maujuda illallah. Nah, sahabat yang saat itu pandangannya hanya Allah. Maka arafal haqqo fi kulli syai. Jadi sahabat itu bisa memandang di mana-mana itu, yang dipandang itu keyakinannya itu hanya Allah. Ya ini yang disebut iman hadirin. Contoh, ketika kita ini ahli ibadah, ketika kita mandeng saya ahli ibadah, disitulah sahabat menyatakan arafal haqqo fi kulli syai. Ketika aku jadi orang ahli taat, ahli ibadah, ahli wirid, aku gak panggling, sing saya pandeng, sing tak pandeng, semua itu Gusti Allah. Karena aku tidak wujud, la maujuda, nol, tidak ada apa-apa, illallah, hanya Allah. Sahabat sudah mampu mengeluarkan sifat basyariahnya. Ukhrij min awsofi basyariyatika. Jadi dia itu sudah mampu mengeluarkan sifat-sifat basyariah, sifat-sifat pengakuan yang ada di dalam manusianya. Iku tokno disik lek min selamat. Iki ora pandang dulu lho Pak, Ibu. Andekan jenengan itu seorang alim alama, seluruh negara nganggep jenengan ulama, alim alama. Tapi kalau mati tidak memandang Tuhan, isi merasa aku ahli ibadah, aku ahli keramat, aku ahli karoma, aku wali, penyakit aku yang ada di dalam hati, kalau belum ditiadakan, tetap kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Kamu lahir dari siapa? Asalnya dari mana? Kamu lahir sudah bawa apa-apa? Apa belum, apa tidak? Nyatanya tidak ada apa-apa. Lah mengapa akan pulang ke Allah kok malah merasa membawa apa-apa? Membawa amal, membawa kebaikan, membawa kesucian. Padahal fitrah itu tidak ada apa-apa, yang ada Tuhan, titik. Itulah bilah, bilah yang hakiki yang harus ditanam di dalam hati. Tapi napa iso to kira-kira bilah itu muncul lek kelonjenan sik belum bisa mengeluarkan sifat basyariah, istilah ngenol-nol gitu. Ukhruj min awsofi basyariyatik. Ada dawuh lagi, ukhruj min sifatikal basyariyatik. maka keluarkan sifat kemenungsananmu itu. Keluarkan sifat kemanusiaanmu. Kalau kaya merasa kaya, kalau pandai merasa pandai, kalau jenengan seorang saya, panjenengan seorang ustadz merasa aku alim, itu keluarkan, itu bukan milikmu. Jangan sampai kau bawa mati satu zarah di bawah, luar biasa, tercegat, terhalang kepada Allah. Ini pengajian yang lalu intinya akan begitu loh ya. Kita sudah apa belum? Nah, untuk mengeluarkan itu kan harus ada guru yang menuntun itu. Nah, guru rohani itu yang dikatakan fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kita sudah menemukan alhamdulillah yang mujadah imawan sing tekun. Mujadah kita seberapa sih? Kalau hanya sedikit ya kurang. Setiap saat harus dilatih mujadah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya diperbanyak walaupun di jalan. Atau Allahumma, ya Wahidu, ya Ahad. Tauhid itu. Allahumma, ya Wahidu, ya Ahad. Ya Wajidu, ya Jawad. Baru, soli wa salim. Gandeng selawat. Nyampe kalau ada selawatnya itu. Walaupun kita tidak menemukan guru. Tapi alhamdulillah ya, kalau ada gurunya sudah ada selawatnya. Asal sungguh-sungguh. Ya ini insya Allah. Insya Allah. Ya, termasuk dalam ngaji ini sambil mendengarkan hati dilatih. Allahumma ya wahidu ya khat. Ya wajidu ya jat atau ya sayidu ya dilatih. Karena hati tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti dimasuki iblis itu. Kalau iblis masuk dia nyepi bendera aku nanti. Aku sudah bisa, aku. Awas, bendera aku itu nafsu paling licin maksudul hadirin. Sampai Imam Ghazali pun. Bahkan dalam dawu-dawu apapun. Nafsu aku itu kalau sudah melebu nang jeruni hati. Ini seperti semut hitam itu. Semut pudak sing ireng kecil itu. Ada di dalam batu yang hitam. Watu ireng gales dadak ono semut siji kecil. Nampak apa enggak itu? Sangat tidak nampak. Di waktu malam yang gelap pekat. Tambah enggak ada yang tahu. Ada semut di batu hitam di malam hari yang pekat. Semutnya hitam, tidak ada yang tahu. Artinya hanya orang yang melek hatinya, yang hatinya kena hidayahnya Allah, yang tahu dengan hati yang kena pengaruh nafsu yang sangat lembut itu. Keluarkan itu bahaya. Walaupun kita sama ngaji Al-Hikam ini, bahaya ini kata siapa tidak bahaya. Ujung-ujungnya saya sudah tingkat tinggi, merasa tingkat tinggi itu keluarkan itu kalau ingin bahagia. Mosok ngaji Al-Hikam tadi hijab tambah rumangsa apik kaya kula niki. Ingin selamat tapi rumangsa apik gimana ini? Ingat hadirin iblis ada di surga merasa baik sekali mudun kok itu. Padahal di surga itu sudah kekal itu. Ketika ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Allah dawuh, "Iblis, mengapa kamu tidak mau menuruti perintahku untuk sujud pada Adam?" Satu kali iblis mengatakan, "Ya Allah, ana khairum minhu, karena aku lebih baik dari Adam pada Adam." Lho sing ono swarga sumudun gara-gara rumangsa aku luwe apik niku. Ya kita mau masuk surga kok sik rumangsa aku. Ukhruj min sifatikal basyariyah. Dawuh ini, ukhruj min ausofi basyariyatika. Dang tokno pumpung durung mati, pumpung durung Israel datang. Lu ngaji, ngaji. Ngaji itu tujuannya supaya kita dekat kepada Allah. Kita gimana? Tambah ngaji kok tambah jauh ini. Karena tidak ada guru sing nuntun itu apa. Tidak ada yang nuntun supaya kita kesana. Nah ini hadir, maka mujadah tolong tingkatkan. Dan siarkan kepada keluarga-keluarga, umat masyarakat. Karena nanti kalau sudah telat, Israel datang, baru kita nanti ketun, mengapa saya tidak nyari keluarga saya, mengapa umat masyarakat tidak saya beritahu, nanti kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tingkatkan mujadah kalau tidak mampu menyiarkan kepada masyarakat, mujadah, mujadah lembaran jangan ditinggal, lembaran selain itu ya, perintah 7-17 dilatih, bahkan dimanapun berada dilatih, nanti ketun gulonjen dengan saya itu. Nanti kita ngaji ngalur ngidul jaga no sakliane Gusti Allah. Kita ngaji ke sana kemari malah bangga merasa sudah alim. Ukhruj min ausofi basyariyatika. Keluarkan itu semuanya. mengeluarkan ya nol no, maksudnya begitu. Leburkan atau akan ada. Kalau Mbah Yai nyebut itu adalah takholi, dikosongkan itu hadirin-hadirat. Di nol nol itu bahasa takholi itu, nol kosong. Ya. Hadirin, jadi kalau kita ini kepingin betul-betul tadi hamba ni Gusti Allah yang sejati, yang sejati, yang sungguh, bukan hamba goro nyembah Gusti Allah tapi hati ini mengu seperti saya ini. Ya ini harus, ya itu tadi. Keluarkan sifat-sifat itu, keakuan ngaku-ngaku itu kudu dibuang. Gitu. Kita harus nol, harus melatih istighrok, dimasukkan ke dalam jiwa, kita harus tenggelam ke dalam samudra tauhid Gusti Allah itu. Dilatih sambil konsentrasi diturunkan ke hati. Terus, jangan diaku. Kalau ingin menjadi kekasih Gusti Allah, ingin diperkenankan sowan menghadap kepada Allah, caranya ya seperti itu. Ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin diampuni, disayangi oleh Allah, maka keluarkan ukhruj min ausofi basyariyatik. Tokno sifat-sifat itu. Perangono, buang jauh-jauh, karena hanya ada Allah. Kamu ciptaan. Semua itu adalah milik Allah. Maka keluarkan yang adanya Allah. Ingin dikumpulkan kembali, dikumpulkan di dadekno kekasih Gusti Allah, kumpul dengan wali-walinya Allah, syaratnya yaitu nolkan itu sudah. Kosongkan, ukhruj, tokno kabeh gitu loh. Sifat-sifat itu. Ingin diselamatkan oleh Allah dari nafsu, dari iblis yang seperti itu. Dilatih, diturunkan itu Allah bukan saya. Arafal haqqo fi kulli syai. Ketika menemui keuntungan, menemui kebahagiaan, ojo bangga dengan kebahagiaan itu. Tembusno, ini adalah pemberian Allah. Ini miliknya Allah. Saya tidak pantas untuk sombong karena pemberian. Karena ini bukan milikku. Ini adalah titipan. Itu cepat lakonono hadirin-hadirat. Juga sebaliknya, ketika mengalami melihat ujian yang menimpa, ukhruj min ausofi basyariyatik. Lah kalau kamu, kalau kita menawi kula jenengan menemui masalah itu, tokno sifat basyariyatika, sifat basaria kula jenengan. Karena biasanya menungso oleh gak enak aku mesti marah, mesti ngersulo, tokno sifat marahmu, tokno buang jauh-jauh sifat marah kita. Buang jauh-jauh sifat ngersulo itu, karena tidak ada artinya. Karena kita ini melakukan skenario Tuhan. Kita melakukan apa yang Ia lakukan. Karena kita makhluk tidak mampu. Tokno, mumpung durung marah, sifat marah buang jauh-jauh. Mumpung belum kita menyalahkan orang lain, sifat-sifat itu buang jauh-jauh. Ketika kita melihat kekurangan, ujian, kita memandang Allah di dalamnya, akhirnya kita akan menjadi semakin dekat kepadanya. Walaupun ketok tambah berkurang, tapi hakikatnya jiwa ini tambah duduk no, ngersane Gusti Allah. Jadi harus itu dikeluarkan. Kalau ingin selamat ya itu tokno kabeh. Karena nafsu ingin menjerumuskan kita. Walaupun kata ibu ada, kata sobo masjid, kalau nafsu anak di jeru ni, kun jeru mos no. Ujung-ujungnya gak lilah itu. Pandangannya karena Gusti Allah. Untuk kepentingan awak itu nanti saya derajatnya saya sana lebih tinggi. Aku jadi orang besar. Nanti saya diakui orang. Di sana saya surga saya paling tinggi. Tidak ada wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gak dijiwai ikhlas sama sekali. Hati-hati, kikis. Pokoknya ada keinginan-keinginan, kikis, buang jauh-jauh. Kita kikis habis sampai nol. Kita bunuh bila perlu. Apabila tidak bisa kita arahkan keinginan-keinginan, bunuh sekalian. Penggal langsung. Artinya jangan dihiraukan. Ya kalau kita bisa manfaatkan, ya kita manfaatkan. Supaya menjadi nafsu sing mutmainah. Ini harus kita kikis. Kita hancurkan, kudu diperangi. Kita tidak berani merangi nafsu. Nafsu ini kita manjakan terus. Kita kan selalu digendong nafsu. Iya, kemana Ustadz? Saya mau mengaji. Nafsu seneng bangga. karena saya orang yang mengaji, didengar orang banyak. Nafsu ikut di dalamnya, alamat celaka. Mumpung belum mati loh ini hadirin-hadirin. Kikis itu enggak boleh. Mau marah, mau kepada orang lain, perangi. Diperangi, harus diperangi. Jangan teruskan. Diam. Orang bijak banyak diam. Kalau sudah terlanjur, diam. Dia pilih diam. Kita gimana hadirin-hadirin? Kita milih nuruti nafsu, menyalahkan orang lain, membuat orang lain sakit, membuat orang lain ya mangkel, itu harus dihilangkan itu hadirin. Ya hadirin yang saya muliakan. Nah, ono nafsu sing diridho oleh Allah itu nafsunya mutmainah ya. Nafsunya itu menuju kepada Allah. Jadi kita menuju Allah, disuruh tunduk njenengan lakoni tunduk merasa dosa. Ini harus kita pupuk. Kita suburkan terus itu. Kita tingkatkan nafsu mutmainah itu. Mutunya harus ditingkatkan. Kebaikannya harus ditingkatkan. Dilaksanakan. Pokoknya dilaksanakan. Yang sudah bebas dari nafsu amarah, bebas nafsu keinginan itu menuju Allah murni, teruskan. Terus. Walaupun kanan-kiri banyak ujian. Wah, nyedek nak Gusti Allah, mesti ujiannya akeh. Ini hadirin. Dan nafsu yang sudah dekat kepada Allah, jiwa ya, wong cedek ambek Allah karena meras senantiasa meniadakan diri, ngenolo. Jadi kalau diri ini sudah ditiadakan, ketika pinter tidak ada, yang ada Allah, itu dirasakan dengan istighroq, dilatih. Lha ini ku panjenengan ngaji dok gak mujada, selamanya mek ngerti dok niku mboten lho. Mane mujada ditekuni to nggih. Lembaran itu lho. Jangan ditinggalkan tuh alat di akhir zaman itu. Jangan puas hanya 7-17. Lakukan lembaran-lembaran diulang-ulang. 17 tiap ada waktu nganggur dengan sepeda dilatih ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena itu guru rohani yang nuntun kita. Lah terus cedek gimana? Luar biasa. Jiwa itu senantiasa bersanding terus dengan Allah. Karena Allah memanggil nafsu-nafsu yang baik itu. Ya Abdi. Ya Abdi wahai hambaku. Wahai hambaku. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu-nafsu yang tenang. Nafsu yang sudah mampu menghancurkan keaku-akuan. Tadi kan harus dihancurkan. Gaya. Ketika pikiran ingin aku kok api, langsung dilumet, dihancurkan. Sing api Gusti Allah, kamu banyak dosa. Itu loh yang dimaksud meniadakan itu. Ngenol apa itu. Sudah itu apa belum? Nah, kita harus koreksi jauh-jauh. Ketika kita jaya, buang perasaan jaya. Kita nol, tidak ada apa-apanya. Itu hati hadirin-hadirat. Kalau bisa gitu, pasti dipanggil oleh Allah. Ya hadirin yang saya muliakan. Seandainya orang itu tahu, ngerti. Ada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada firman. Firman Allah itu firman yang hakiki tanpa huruf. Tanpa suara. Tanpa susunan hambanya yang dipanggil, yang ditimbali. Jadi ada suara Tuhan itu tidak ada huruf. Seperti kita tidak ada suara. Tapi langsung di hati. Sekiranya orang itu tahu. Gitu. Yang ditimbali Gusti Allah. Sekiranya orang itu tahu ada Allah yang Maha Kuasa memanggil hamba-hambanya. Maaf, sirul hadirin, maaf. Maka orang yang mengenal tahu itu mati seketika para kejadian. Saking nikmatnya. Mati di sini lebur yang adanya Allah. Nol itu yang dimaksud. Sakolo mati, artinya mati itu sakolo hilang perasaan basyariatika. Basyariah kulo panjenengan kita ini. Ketika Allah memanggil tanpa huruf. Ada bukan kita tanpa suara. Tapi hati ada warid ilahiyah. Dan itu dirasakan oleh hati. Sakolo mati orang itu. Mati bukan itu. Mati di sini sakolo nol. Tidak ada apa-apa. Innaka mayitun. Sakolo ngetatno. Innaka mayitun. Wa innahum mayitun. Sakolo saat itu orang yang diperkenankan mendengar Allah memanggil-manggil. Ya Abdi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Itu di jiwa yang sudah bersih. Yang senantiasa memandang Tuhan. bukan mandeng amal, bukan mandeng ibadah, bukan mandeng dunia, bukan mandeng pangkat, bukan mandeng surga yang dipandang sang pencipta Allah titik sakolo mati orang itu. Mati di sini adalah mengetrapkan innaka mayitun, merasa indah. Oh, ternyata aku tidak hidup. Ternyata itu adalah Tuhan. Aku adalah makhluk, tidak ada apa-apa, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tenggelam dalam keindahan bersama sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berbohong dengan akal. Ini urusan jiwa, hadir-hadir. Semua wali-walinya Allah ya begitu itu. Senantiasa merasa mati terus di hadapan Allah. Karena merasa mati, tidak merasa memiliki apa-apa. Yo, gak merasa mampu apa-apa. Karena merasa mati. Sakolo mati. Karena yang dipandang Allah, yang kuasa Allah Tuhanku. Yang membuat aku begini Allah Tuhanku. Yang membuat aku keluar masuknya Allah Tuhanku. Itu di hati rohani. Bukan akal-akalan. Maaf. Awas ojo di aku. Le ilmune ya akal-akalan niku nggo. Wah kabeh Gusti Allah, tapi hati tidak ada rasa. Awas kalau begitu. Bahaya banget. Maka mujadah. Mujadah. Tolong pendengar, kalau ingin pendengar yang ada di mandi, dimanapun, ingin hati begitu harus mujadah. Cari guru rohani yang nuntun hati itu. Alhamdulillah dengan selawat pagi dia, situ ada ya sayyidi ya Rasulullah, ada ya ayyuhal ghaus dan seterusnya. Itu kita lakukan. Tapi oleh moco ya cok. Pokok moco dilatih. Sambil moco bilahnya dituntun. Bilah ku artinya aku rai sopo. Pokok apa Gusti Allah. Tujuannya menglila. Sudah begitu apa belum? Dilatih, dilatih. Di gedung tolong. Jangan tinggalkan nanti kecewa. Nanti kecewa. Hadirin. Jadi ada suara Tuhan memanggil. Itu warid ilahiyah. Ada suara bisikan jiwa, tiada huruf, tiada suara, tapi hati jelas mendengar. Tapi orang yang diperkenankan, yaitu tadi, maaf hadir. Beliau Mu'alif Rodhan mengatakan, mati saat itu, nol saat itu. Saking nikmat, saking lezatnya, saking tenangnya para hadirin. Mengapa tidak para hadirin? Kita saja diundang kepala desa, diundang bupati, sebagai rakyat kecil. Itu gimana? Ini baru bupati memanggil. Begitu kita tenang marem sebagai rakyat cilik dipanggil oleh bupati, dipanggil oleh gubernur, begitu tenang. Lebih-lebih semakin atas. Yang hadirin, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang maha luhur, maha sempurna, maha pemberi, maha pemurah dan maha-maha masyiral hadirin, apa yang terjadi? Lebih-lebih yang dipanggil kita yang penuh dosa, yang setiap hari tidak pernah iling kepada Allah, yang setiap hari tak kabur dengan sholat kita, setiap hari tak kabur dengan pengajian, merasa wis ngaji Al-Hikam, merasa sudah baik, dadak kita diperkenankan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Alangkah indahnya ketika berhadapan Allah, otomatis yang wujud tidak boleh, tidak boleh tidak hanya Allah, selain Allah harus tidak wujud, wajibul wujud, la ilaha illallah, wahdahu yang wujud esa hanya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutunya, dan orang yang dipanggil ketika menghadap lebur saat itu yang disebut mati di sini, lebur tidak ada, yang ada pandangannya arofal haqqo fi kulli syai, pandangannya dirinya langsung dipaksa untuk hancur. Karena yang ada harus Allah. Saat itulah mati. Karena nikmatnya bertemu dengan Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan dihancurkan dengan kasih sayangnya Allah. Dengan sifat ghafur rahimnya Allah. Ketika kita bertemu dengannya. Sifat-sifat yang membuat kita kecewa, kita rugi, akan diganti dengan sifat kasih sayangnya Allah. Tapi mampu apa enggak kita kadang-kadang. Lalu mujadahmu bungkus itu, jurunya tidak meniadakan diri, bagaimana? Malah banyak pengamal saya sendiri, ngomong wakil dia, mujadah wakil dia, tapi si jahat. Isik menyalahkan temannya. Isik gelem ngerasani. Mosok wong ceduk Gusti Allah seneng ngerasani kancane. Jangan pura-pura. Kalau dekat dengan Allah, ya dekat dengan Allah, tidak berani berkutik. Ceduk Allah, tidak berani berkutik. Cedek Gusti Allah nyalakan orang lain, menyesatkan orang lain. gampang-gampang merasa lebih baik. Mendekat dengan Allah kok ngendelno liyane Allah, itu imitasi hadirin hadirat. Lah ora yang dekat dengan Allah mesti sing ngendelno Gusti Allah tok. Lah kalau kita jauh dari Allah, yo sing didoi yo yang ngendelno sing apa sing dicedeki. Lah panjang cedek ambek bemper bupati, titik-titik mesti jagakno bupati ini. Lah jenengan tim sukses presiden, titik-titik sing dijagakno ya presiden iki. Tapi kalau jenengan tim suksesnya Rasulullah di dalam perjuangan, ya titik-titik ya sayyidi ya Rasulullah, ya selawat mesti ini. Jangan tertipu dengan situasi. Nah, kalau kita tim suksesnya Allah, dekat dengan Gusti Allah. Wa ma'akum. Allah bersama kita. Aina makuntum, dimanapun berada. Ya sing dindelok Gusti Allah. Masa kita ngendelok ibadah. Tentu kita sih ada kali Gusti Allah. Ukhruj min sifatikal basyariah. Tokno iku penyakit itu. Ngaji kok gini. Ya ini tauhid. Tapi kan enggak apa-apa, tong pembung turu mati hadirin-hadirat. Nanti kalau kalian sudah mati, saya sudah mati, getun sekali hadirin-hadirat. Ngapain saya kok ngendelno ibadah saya? Mengapa saya mengandalkan sholat saya? Mengapa saya mengandalkan mujadah saya? Mengapa saya mengandalkan air mata saya? Getun. Kalau dekat dengan Gusti Allah, mesti ngendelok Gusti Allah. Ya pada kalau anak cedek ambil bapak, apa-apa mesti sini dijokno bapak. Sekarang mari kita koreksi kadirin-kadirat. Jangan ini sini dindelok apa? Titik-titik, ono apa-apa, masa ngendelok wirid. Model itu, kalau model awal langsung nol, wirid tetap dilampai, mujadah dilakoni, tapi hati di nol bersih, hanya Allah itu yang benar. Ojo tembus. Itulah bilah yang murni ya itu, lila bilah yang murni. Moso lila bilah murni yang model mujadah. Ya silakan mujadah. Saya mengalami jalan untuk mujadah 11.000 ya Sayyid ya Rasul. Lakukan, tapi nol leburkan. Karena kita dekat Allah. Yang kita andalkan Allah. Itu hanya peribadatan dengan membaca selawatnya. Ojo kecelik. Ini sudah jauh dari mu'alifnya. Ya kayak gini keadaan rohani kita. Wahuwa ma'akum. Dan dia bersama kita. Itu Al-Quran loh. Allah dewi lo ngomong. Allah beserta kita. Aina makuntum, dimanapun kamu berada. Tapi gak pernah hati merasa di sama dimana. Makanya kita ini lacut, wani nakal, wani khianat, karena jauh dari Allah. Nasib kita hati mati sepanjang tak berubah. Kikis, hancurkan itu semua. Cepat ukhruj min awsofi basyariyatika. Tokno, dah usah nunggu besok. Hari ini harus dikeluarkan. Dengan air mata, bilang dulu, saya salah ya Allah. Selama ini saya salah. Selama ini saya merasa jauh denganmu. Hanya perasaan cedek, koyok-koyok wali, koyok-koyok karomah, karomah. Seperti deket, tapi nyatanya jauh. Saya jauh ya Allah. Harus diaku. Tidak usah nunggu. Sekarang diakui. Keluarkan sifat-sifat itu. Kalau dekat dengan Allah, mesti Allah yang diandalkan. Mesti Allah yang dijok-jokno. Tapi kita kan tidak pernah. Haji 5 kali. Sing tindelo haji ini 5 kali. Apa itu hadirin hadirat? Gimana terutama diri kita? Tolong sampaikan. Nol. Diri harus nol itu. Dileburkan, dibuang. Sampai menjadi yang mutmainah. Sampai nurut pada Allah. Sehingga yang nampak ada Allah. Kalau yang nampak pada Allah selain Allah harus dinolong atau dibuang. Lama wujud dan itu tidak wujud. Illa Allah hanya Allah. Tapi mengapa kita itu begitu? Itu hati hadirin-hadirat. Jiwa. Kalau lahir silakan panjang punya uang. Delno duit untuk lu kaji. Tapi lahir. Tapi hati tidak boleh. Ternyata banyak orang uangnya jutaan miliatan. Gak dipanggil ya gak iso kaji. Hati kembali Allah. Jangan tipu Allah dengan diri kita. Kita bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Kita tiada, kita diadakan. Yang maha ada adalah Allah. Allah wajibul wujud. Hadirin yang saya muliakan, Ini kalau orang sudah ketemu Allah begitu. Contoh lagi, jenengan cedek dengan gubernur itu aja, apalagi cedek dengan Pak Presiden. Orang mau ganggu saja tidak berani lah itu. Oh jangan tuh keluarga presiden, tidak berani. Jangankan manusia yang dekat, anjingnya presiden itu saja tidak ada berani bunuh itu. Padahal asu najis itu. Ada tamu datang ke Pak Presiden, ada anjingnya Pak Presiden datang gigit anak tamu, hati nembak loh kawan, itu anjing itu. Ini juga keuntungan dekat dengan atasan, dengan Malik, dengan kerajaan raja atau presiden, ya begitu itu. Kalau ada masalah sih di, ya harus dimaklumi gitu ya. Begitu pula orang dekat dengan Allah Subhanallah Ta'ala, luar biasa. Tidak ada yang berani mau mencaci maki, tidak ada berani menggoda. Tapi kalau berani menguji, menggoda, menyakiti, Allah sendiri mengatakan, man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Orang yang menyakiti kekasihku, orang yang menggoda kekasihku, dan orang yang benar-benar punya hati jelek dengan kekasihku, maaf, siapa kekasih itu? Orang yang mampu meleburkan diri, orang yang mampu mengeluarkan sifat-sifat keakuan tadi, sehingga dia selalu merasa tiada, yang adanya Allah tok. Dimanapun berada sing tindelno Allah, bukan wiridnya, bukan mujahadahnya, bukan usahanya, hati lebur yang ada Allah. Kata Allah, kamu gak usah bingung-bingung. Fakot azantu bil har, orang itu langsung saya atasi. Podo karo nantang perang dengan aku, kata Allah. Itu hadis kudus sih. Mulane ulama-ulama, orang yang dekat dengan Allah itu idune itu geni. Getene kaya racun. Kalau sudah kena idune kualat, tapi bukan orangnya yang malati. Sing malati yo bemperi kalau wau. Ya Gusti Allah. Padahal karo panjang cedak ambek presiden ono apa-apa sing nandangi masuk samban dhewe ya presiden iki gitu lho. Panjang duwe keluarga kolonel ono apa-apa jenengan kan masuk ngurusi, sing ngurusi ya konjo kolonel mang. Jenengan cedak karo Gusti oleh ono apa-apa sampean gak melok apa-apa, sing mawati ya Allah, Allah, Allahu Akbar yang dekat dengan kita. Dekat dengan kita jangan coba-coba aku ahli ibadah wis dekat belum jiwa kadene lho. Ternyata Kiai Barsiso 220 tahun ibadah gak semakin dekat. Gak semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya mati di salib. Pimpinan malaikat 80 ribu tahun di surga. Semakin di surga, semakin ibadah. Ternyata gak semakin dekat. Satu ujian, sujud pada Adam. Ma mana'aka ala tasjuda idz amartuk. Jawabnya hanya satu. Kena. Ana khairum itu. Ternyata dia hancur, dilaknat oleh Allah. Ini gimana hadirat? Ya mari kita koreksi sejauh-jauhnya diri kita. Jangan nanti kelonjongan tertipu, karena ngaji ini memang kita koreksi sejauh-jauhnya. Andaikan sampai orang keramat, mati belum tentu bawa keramat. Terus kadung dihormati wong sak jagat, gak bisa nak rumong suaku, bahaya, hilangkan, harus dikikis habis. Sifat basyariah tersebut ini pengajian terakhir bab ini, sing bab basyariah ini. Jadi besok bisa selanjutnya kita bahas. Ya mari kita mohon pada Allah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyalana. Wa aslahu warhahu adrikni faqad dalam tua pada warobini walaisali ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu syakshonalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah. Hadirin, kita lanjutkan. Jadi kalau orang ini sudah bebas, dia sudah mampu meniadakan diri, lagi ngenol-nol diri, nafsunya dibuang jauh-jauh, diupayakan jadi nafsu yang manfaat mutmainnah. Itu didahulukan. Watakunu min hadratihi koriban. Jadi sopo sing cedek marang Gusti Allah. Watakunu min hadratihi. Jadi cedek marang Gusti Allah koriban. Di sini didahulukan. Orang yang sudah dekat kepada Allah. Kalau orang dekat kepada Allah, cedek. Orang Jawa nyebut, bukan dianggap cedek itu seperti kita dekat dengan jenengan. Ono sane pani wong Jawa cedek tanpa senggolan. Cedek biasanya kan dibatasi ya, cedek senggolan, tanpa senggolan. Dekat. Wa nahnu akrabu ilahi min hablil warid al-qaf. Bahkan kalau dekat luar biasa, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Artinya kamu itu dikuasai Gusti Allah. Duduk dekat ada jarak. Kamu milik Gusti Allah, kamu digenggaman Allah. Maksudnya Allah itu begitu. Swangking cedek, kon urip tak urip, no mati tak mati, nopo jari aku. Itulah dekat. Makanya lebih dekat dari urat leher. Jadi orang kalau sudah dekat kepada Allah, jangan ditanyakan lagi kebahagiaannya. Keuntungannya luar biasa. Orang itu senantiasa tenang jiwanya. Karena ketika dia berzikir dekat sekali Allah. Kalau kita zikirnya karena Allah, Allah, Allah, tapi tanpa tujuan, nandi pikiran ini, nandi hati kita. Tapi dekat. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Dekat sekali. Dan ketika zikir nyebut Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah, membaca selawat, hatinya ingat pada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini keuntungan dia tenang, tenang, tenang, tenang. Ketika dia melakukan kesalahan, tenang dekat dengan ampunan Allah. Ketika dia melakukan ibadah, tenang dengan kasih sayangnya Allah. Dia tidak pernah merasa berjasa. Dia tidak pernah merasa mampu. Betul-betul dijiwai, aku tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Semua itu adalah Allah, karena Allah yang menggerakkan aku. Betul-betul terasa la haula wala quwata illa billah, itu dirasakan, bahkan dijiwai, bukan hanya di akal kita baca wiridnya saja. Maka dia menjadi tenang. Kalau sudah dekat, orang lain yang mau berbuat jahat tidak berani, hadirin. Kalau berani ya sama dengan nantang Tuhan itu tadi. Hati-hati ya, kita jangan salah suudzon pada siapapun, kok pasti kuwaline Gusti Allah. Rune lek panjenengan ini nabrak bemper, sholat tambah gak iling. Tambah ado ambek aku artinya tambah ngaku-ngaku. Sifat basyariyah ndak ado. Baca pengamal sama pengamal hati-hati. Engko jangan karena fitnah langsung timbul masalah. Rune lek iku engko kuhalat karo Gusti Allah dhewe itu sholatnya tambah gak mempeng, tambah gak khusyuk, tambah rumangsa pinter, sombongnya tambah ndati. Itu salah satu ado ambek Gusti Allah. Ini ada pengamal wakidah banyak yang ada tuh itu. Pertama saya ini ketambah rumung suapi itu. Mestinya harus dekat ya. Jadi ketika orang dekat kali Gusti Allah niku, dia tuh aman hidupnya. Walaupun ujiannya miskin tapi tenang, nanti suatu saat Allah akan memberi, kan dekat. Karena Allah menguji itu tujuannya untuk sing dicintai ya, seperti itu. Karena Allah ingin mendengar rintihannya. Karena uang sing cedek Gusti Allah ketika merintih yang sing ya nangisi nang Gusti Allah, kalau kita enggak ndak. Merintih karena kelaparan, merintih karena kebutuhan, bukan merintih karena dekatnya kepada Allah. Ini harus dilatih. Ya, ini jadi yang dekat kepada Allah di sini dalam dawuhnya itu begitu. Nabi Ibrahim ini yang dulu sudah disebut ada di makom Ibrahim orang itu. Orang yang dekat kepada Allah itu ada di makom Ibrahim. Duduk makom Ibrahim di Mekah waktu kita haji di sebelah kanannya. Pintu Ka'bah itu bukan, tapi makom Ibrahim itu makom hakiki. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam makom Ibrahim, jadi makom khillah, makom kekasih. Makomnya orang-orang yang mampu meniadakan diri. Ketika merasa pinter ditiadakan, tidak. Merasa bagus dibuang, meniadakan diri, ngenolkan diri. Gampang gila ngenol. no jok rumong sopopo. Maka orang itu masuk makom Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Dan orang yang hatinya bisa meleburkan diri, mengeluarkan ukhruj min ausofi basyariah, ya orang itulah yang disebut orang yang masuk makom Ibrahim. Dan disebutkan wa man dakhalahu, dan siapapun yang masuk makom Ibrahim pasti ini kana amina, pasti aman. Tenang. Aman dari segala, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah, dekat dengan Allah artinya dekat, dia melebur, tidak pernah merasa hidup. Innaka mayyitun, itu betul-betul terwujud. Masyirul hadirin, ya mari kita sungguh-sungguh dalam pengajian ini, mari kita koreksi sejauh mana hati kita, sejauh mana keadaan kita. Ingat, kita harus masuk ke makom Ibrahim. Syaratnya tinggalkan sifat-sifat yang ada dalam dirimu. Sifat ingin dipuji, buang jauh-jauh. Sifat ingin cari pengaruh, buang jauh-jauh. Wah, harus dihancurkan itu. Sifat untuk menjatuhkan temannya, ngerasani temannya, dihancurkan cepat. Jangan diikuti. Sifat ingin aku nanti supaya mulia, buang jauh-jauh. Tujuan kita hanya satu, Gusti Allah. Masuklah ke makom Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, pasti aman. Ini harus sungguh-sungguh. Mumpung ada alatnya mujadah, aja ditinggal mujadahe, gitu loh. Ono wong kepengin masuk makom Ibrahim dituntun gurune ditinggal. Wiritane ditinggal. Sehingga hati kita ini sangat keras, dikecam oleh Allah. Kalau kita tidak mau ngengkel rumongso bener ae. Failil lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dzalalim mubin. Ini dalam Az-Zumar itu didawakan seperti itu. Ciloko banget wong sing atine atos itu. Ono kancane lerene oleh menghujat diterusno ae. Lerene oleh ngrasani diterusno ae atos atine itu. Hati yang atos itu. Min zikrillah, sehingga tidak iso iling nang Allah. Nah, orang yang ingat pada Allah, dia tidak akan macam-macam itu. Karena dekat dengan Allah, tidak akan berani berkutik. Mencedok no Gusti Allah, podokaru kulon jenan ngilok no kancani, ngerasani kancani. Podokaru ngerasani kancani, duso no ngarepi Gusti Allah. Itu orang jauh itu. Allah kan maha mengetahui itu, hadirin. Singit no diindilek, kalau panjang duso, Allah maha tahu. Tapi kan kita langgar itu. Atos, atis, enggak ngerti ini. Ulaika fi dzalalim mubin, orang-orang itu nyata di dalam kesesatan yang nyata itu. Ayo metu tuh ke pengaruh itu. Ya kudu dikeluarkan. Kalau dosa ya langsung tunduk aja ngersula. Jangan ditunda, langsung tobat, langsung nangis. Dosa kita banyak, jangan tunggu-tunggu. Nanti Israel akan lebih cepat tuh hadirin. Israel cepat datang kejabut baru ketun kelonjonan. Ini loh. Jadi perjuangan fafirullah wahidia untuk membersihkan hati ini tergantung kita. Loh, kita sendiri sih nyar lo koyo ngene sik rumangsa apik terus. Bagaimana diterima oleh orang lain? Wong kita sing nyarno gak iso dadi contoh sik seneng ngrasani kancane. Sik sering nyalahkan yang lain. Stop itu. Keluarkan dari sifat-sifat itu. Ya, hadirin yang saya muliakan, mari ini kita tutup pengajian ini dengan mujadah. Sudah satu jam kita sadari keadaan kita ini penuh dosa, hadirat. Kita akan mati, kita akan pulang, tapi kita masih seperti ini, masih membohongi diri kita sendiri. Dirinya sendiri yang bersangkutan kok dibohongi. Tunduklah, tunduk, mari kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nolkan diri kita, kita leburkan diri kita. Yang ada hanya Allah. Allah. La ilaha illallah. Hanya Allah. Jangan hanya sebagai ucapan, tapi dirasakan. Dijiwai. Nah, alatnya yang mujadah. Yang mujadah salat wahidiyah itu termasuk yang paling gampang. Di rumah dilatih. Sing durung ngapal. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah setengah jam. Bukan minta pada Rasul. Kita ini dituntun. Ya, hadirin. Mari kita doakan keluarga kita, anak-anak kita, umat masyarakat semoga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemampuan untuk keluar ukhruj min syifatikal basyariyah. Sehingga kita betul-betul menjadi hambanya Allah yang hakiki. Hamba Allah lebih banyak diam, lebih banyak menangis daripada banyak bicara dan tertawa. Hamba Allah banyak prihatin dibandingkan dengan yang suka-suka. Kita posisinya di mana, hadirin? Hidup hanya sesaat, sebentar lagi kita pulang. Kita jangan terhandai-handai dengan ibadah kita, koyok-koyok wis selamat, koreksi terus. Selaku nenek, selagi masih ada aku, walaupun sedaroh, tidak akan selamat orang itu. Karena di surga harus bebas penyakit aku. Ada aku sekali turun dari surga. Walaupun kita sudah unggul di dalam ibadah, jangan bangga, tenggelamkan, leburkan, kembalikan pada Allah. Karena dialah yang ahli, dialah yang memberi, dan dialah yang menjadikan kita seperti ini. Mari hadirin, kita mujadah. Saya tidak, ya kita tunduk saja kepadanya. Kita belajar, belajar, belajar. Sampaikan, sampaikan perjuangan ini. Kita ikut di belakang beliau mu'alif selawat waqidiyah Romo Kiai Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Mari kita merasa rendah, merasa hancur, merasa tidak mampu. Pasti Allah akan mengasihi kita kalau kita seperti itu. Mari hadirin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shirotal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sing boten hafal nderekno ya Sayyidi ya Rasulullah. Mumpung ada kesempatan merendah, merendahlah hadirin. Mumpung ada kesempatan menangis, nangislah. Mumpung masih ada umur yang melekat di dalam diri kita, itu bukan milik kita. Itu adalah tanggung jawab kita nanti. Mari hamba harus merasa rendah. Hamba harus lebur dengan Tuhannya. Sehingga yang ada hanya Tuhan. Sehingga yang ada hanya Allah. Dia hanya mengandalkan Allah di hatinya. Lahirnya seperti kita, lahirnya seperti kita, tapi hatinya harus lebur. Mari hadirin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi hanturikona filujati bahril wahda hatta lanaroh walanasma'a walanajita walanuhisa walanatakharuka walanaskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa aksahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'a khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam waslahu waruha wadrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam waslahu waruha wadrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakson alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam waslahu waruha wadrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakson alika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil khadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyah al-fatihah. Hadirin yang saya muliakan, mumpung bisa ketemu kita ngaji ilmu ini, terutama di bidang jiwa ini, karena kita ingin jadi kekasih Allah tapi tidak tahu jalan. Ya semoga saja pengajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun juga mohon doa restu karena penyiaran di luar Jawa maupun di tetangga Malaysia, di Malaysia ini akan kita datang ke sana lagi. Ya mohon doa restunya, mujadahnya semoga bisa nyampe. Perjuangan ini nanti kami akan berangkat ke Malaysia juga bulan-bulan itu dan keluar Jawa juga. Karena kalau kebetulan pas minggu yang ngaji harus berakhir. Karena di sana saya sampai hari Senin, Jumat, Senin, di Pekanbaru, di Malaysia, di Provinsi Banten. Jadi kalau kebetulan itu tolong disadari karena kesibukan kami di situ. Ya memang kita dipanggil untuk penyiaran seperti itu. Ya kalau kinten cekap semanten kemawon terus ngaji. Karena ngaji kita ini ada untuk ngaji jiwa, bukan untuk pinter-pinteran. Kita kecelik ngaji al-hikam rumangsa dhuwur kecelik. Ku tadi iblis kok ora. Ya muga-muga Gusti Allah ngindari kita saya. Ojo nganti tadi iblis berkemul ilmu, berkemul waqidiyah hadir-hadir. Tetapi kita akui kalau kita orang penuh dosa, kita orang yang penuh salah. Nangis kudu dilatih, rumangsa elek kudu dilatih. Ingat kepada Allah kudu dilatih, istighroq dilatih dimanapun berada. Jangan tinggal mujadah. Karena nilai sangat tinggi pendekatan daripada Allah. Dan alat yang paling mudah ya mujadah ini. Yang di akhir zaman ini. Saya kira cukup sekian. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah sehingga selalu dekat dengannya sebagai hamba yang baik, yang bijaksana, yang penuh dengan kasih sayang rahmatan lil alamin. Saya kira cukup sekian. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa nadro wal baraka wal karma wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.